Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, penulis Amdatul Ahkam min Asy-Syaikh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kalau Ibnu Qudamah itu qarinnya, sahibnya, sahabatnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Dal. Abdullah bin Sahal. Orang mana beliau? Yaman. As-Sadusi. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberikan rukhsah, keringanan, ia membolehkan fi bai' al-araya, dalam jual beli al-araya. Apa itu Muhammad? Ingat enggak sudah berapa bulan? Enggak ana mungkin yang kurang ini apa? Apa itu muzabana? Iya. Menjual-jual beli, menjual membeli kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah siap saji. Ini tidak boleh, muzabana. Ada padanya unsur qarar, unsur riba. Dikecualikan al-araya dengan beberapa syarat yang sudah kita baca beberapa pekan yang lalu, bulan yang lalu. Ya, disebutkan di sini dengan syarat yang pertama adalah al-kharas, ya harus ditaksir. Syarat yang kedua, hajah, adanya kebutuhan. Saat yang ketiga yang terkait dengan masalah ini juga yang sedang kita baca adalah kadarnya. Fi khamsati awsuq, dibolehkannya araya itu kalau jumlahnya 5 wasak. 5 wasak itu 60, 1 wasak itu adalah 60 sa'. Awsuq itu jama' dari wasak. Wasak itu 60 sa'. Berarti 5 wasak itu 1 wasak 60 sa'. Kalau 5 wasak berarti berapa sa'? Berapa belajis? Satu wasaknya 60 sok. Kalau 5 berarti? Kali-kaliannya. Separa? 300. Nah, 300 sok. Kalau 1 sok itu 2,5 kilo, berarti 5 wasak itu berapa kilo? Sin. Yamin gimana kabarnya Sin? Yamin gimana kabarnya? Hah? Gimana Sin? Berarti 5 wasak berapa kilo? Sama dengan 300 sok, sama dengan Iqbal. Matematika yang kena Iqbal nih. Berapa jis? Itu kalau 3 kilo. Kalau itu 2,5 kilo. Ini kalau anak sih 3 kilo. Tapi sebagai pendapat menyatakan 2,4, sebagai menyatakan 2,5. Iya. Kalau 3 kilo berarti 900 kilo. Kalau misalnya 2,5 berarti 750 kilo. Qala kata beliau rahimahullahu taala auduna khamsati ausuq. Iya, Rasulullah SAW membolehkan bai'ah raya itu batasannya 5 wasak atau kurang dari 5 wasak. Ya, lebih dari itu tidak boleh. Qala berkata Asy-Syadullah Basam rahimahullahu taala kata beliau al-ma'na al-ijmali mana global dari hadis ini lamma kanat mas'alatul araya mubahatan lil hajah min aslin muharram. Mubahatan apa i'rabnya? Khabar kana. Tatkala masalah araya adalah masalah yang dibolehkan lil hajah karena adanya kebutuhan. Ini syarat di antara syarat dibolehkan yang araya adalah hajah. Seorang yang ingin makan kurma yang masih di pohon yang masih segar dalam keadaan dia tidak punya uang untuk membeli, ini hajah. Dibolehkan karena hajah min aslin muharram, dari jual beli yang hukum asalnya adalah muharram. Apa itu? Muzabanah. Muzabanah hukum asalnya muzabanah itu haram. Iqtasara ala al-qadri al-muhtaji ilaihi ghaliban, maka dicukupkan dengan kadar yang dibutuhkan ghaliban, ya mayoritasnya, keumumannya, kebanyakannya demikian kadar yang dibutuhkan untuk seorang ya membeli korma yang di pohon dengan kurma yang sudah kering yang siap dimakan. Qala farakhasa fihi qadrahu khamsata awsukin faqat. Maka beliau pun Rasulullah SAW memberikan rukhsah kadarnya itu hanya 5 wasak saja. Aw ma duna dzalika, bahkan kurang dari 5 wasak. Ini dari hadis ini nanti kita baca khilaf para ulama. Apakah 5 wasak boleh atau tidak boleh? Karena adanya keraguan perawi menyampaikan hadis ini khamsata ausuq au duna khamsata ausuq. Qala kata bi rahimahullahu taala li annahu bi hadzal qadr, karena dalam kadar jumlah banyak yang telah ditentukan tersebut, ya 5 wasak, tahsulul kifayah, ia akan tercapai, ya tercukupi kebutuhan litafakuh birrotab untuk seorang, ya tafakuh jadi tana'um untuk dia bersenang-senang memakan makanan yang nikmat, yang enak, yaitu rutab dengan korma yang masih basah yang baru dipetik dari pohon. Ya, tidak, kebanyakan mereka tidak lebih dari 5 wasak, sehingga dibatasi 5 wasak atau bahkan kurang dari 5 wasak. Qala kata beliau rahimahullahu taala ma yustafadu minal hadis, adapun faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah ar-rukhsatu fi bai'il araya lil hajah ila tafakkuh birrutab. Ar-rukhsah, ya adanya rukhsah, keringanan dalam jual beli araya, yaitu membeli kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah di pasaran, yang sudah siap disajikan lil hajah, kalau ada hajat seorang menginginkannya dalam keadaan tidak memiliki uang untuk membeli. Hajah ila tafakkuh, iya, untuk dia tafakkuh ini tana'um, iya, birutab, untuk merasakan makanan yang enak, yang nikmat, itu dengan memakan rutab. Qala kata beliau rahimahullah, salinya yang kedua, antakuna rukhsatu biqadil kifayah. Ya, rukhsah ini biqadil kifayah, sekadar kebutuhan. Li'anna rukhsata la yatajawazu biha qadrul hajah, karena rukhsah itu tidaklah boleh melampaui kadar yang dibutuhkan. Nah, di antara kaidah yang sering disebutkan para ulama kita, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, hanya dibolehkan sebatas kebutuhannya. Jadi antara nanti kita atau sudah kita baca dalam surat Al-Baqarah, pamaditurra ghaira baghin wala adin fala isma alai, terkait dengan masalah apa ini? Terkait masalah apa ini, Suf? Hah? Iya. Memakan makanan yang haram, memakan bangkai contohnya, di antara yang haram adalah bangkai. Tapi ketika seorang muttar, sudah dalam keadaan terpepet, dalam keadaan sudah tidak ada lagi sebab yang bisa dia lakukan untuk hidup, ya, untuk bisa bertahan hidup kecuali dengan memakai bangkai, memakan bangkai, maka dibolehkan dengan kadar yang ditentukan, yang secukupnya. Allah berfirman, "Pamanit turra," barang siapa yang sudah muttar, dia khawatir binasa, khawatir mati, kelaparan, maka dibolehkan, tetapi dengan dua syarat. Yang pertama adalah ghairu baghin, di antara penafsirannya yakni memang dia tidak pernah mengharap-harap untuk memakan bangkai. Nah, ini di antara yang mungkin perlu disinggung di sini. Jadi nanti tapi untuk di sini ya, nah, khawatir nanti malah kemana-mana. Untuk nasihat kita aja di sini, ikhwah di sini. Makanannya nanti dijaga, karena mungkin sebagai syaratan untuk tahu ikhwan sudah ada larangan berjualan, dihimbau berjualan. Jadi kalau nanti makan di sana, cari makanan-makanan yang bersih. Ya, bersih hissi dan maknawi. Hissi yang bersih, yang sangat sehat. Yang maknawi yang halal. Jangan cari yang murah-murah dalam keadaan, ya, kita enggak tahu itu daging apa. Nah, yang pertama dibolehkannya seorang yang muttar makan bangkai adalah ghairu baghin, tidak mengharap-harap memakan bangkai. Yang kedua, wala adin, tidak melampaui batas. Ini kalau memang dia bisa bertahan hidup dengan hanya memakan sekerat daging bangkai tersebut, maka hanya boleh satu sekerat daging bangkai. Kalau sampai dia lebih, maka haram. Iya, karena syaratnya adalah wala'adin, tidak melampaui batas. Tapi kalau dia satu kerat daging masih khawatir terjatuh dalam halakah kebinasaan, iya, maka boleh dia tambah sampai dia dapatkan kekuatan untuk bisa bertahan hidup. Ini apa namanya, terkait dengan rukhsah. Rukhsah itu tuqaddar biqadariha. Rukhsah itu biqadil kifayah. Kalau cukup satu kerat, maka cukup satu kerat daging, sepotong daging. Kalau belum cukup, maka secukupnya. Ketika sudah dia merasa kekuatan bisa menyambung hidup, bisa bertahan hidup, ya maka tidak boleh lagi dia nambahnya. Demikian juga kalau seandainya dia keselak sesuatu, kerongkongannya ada makan kemudian sesuatu, iya, sedang di hutan, sedang di tempat yang jauh dari perkotaan, iya, dia keselak sesuatu yang mengkhawatirkan dirinya, kalau seandainya tidak segera didorong oleh sesuatu dengan air atau sejenisnya, maka dia akan binasa. Kalau seperti ini keadaannya, maka boleh. Ternyata nggak ada yang lain, nggak ada air bersih, nggak ada air yang halal, yang ada khamar. Maka dia tenggak khamar, tujuannya untuk agar nahan ini bisa segera hilang, masuk ke dalam perutnya. Kalau seperti ini dibolehkan, tapi sekali lagi dia qadil hajah. Kalau sudah masuk, ya sudah, tidak boleh lagi dia memasukkan khamar ke dalam perutnya, karena hajahnya hanya supaya hilang. Ya, kalau orang khawatir mati kehausan, nggak ada air, nggak ada khamar, gimana? Muat, boleh? Muat. Dia kehausan, khawatir kalau sampai dia nggak minum sesuatu mati dia. Berarti tadi, ya apa? Wala taqtul anfusakum wala tulku biyadikum ila tahluka. Ini enggak ada suatu khawatir kalau seandainya tidak minum sesuatu dia akan mati kehausan. Tapi ada khamar. Boleh dia minum khamar? Kok ragu? Khawatir mati kehausan. Ada khamar. Boleh but? Boleh Noman. Kenapa? Iya, itu di antara juga terkait dengan tadi masalah darurah, famanitturra ghairu baghin wala 'adin wala itsma 'alaih. Ya, dibolehkan memakan yang muharram, meminum muharram untuk menghilangkan doror. Itu kalau seandainya apa yang dia makan tersebut itu yanfa. Iya, dia tidak mengharap memakan yang haram. Iya, dia tidak melampaui batas. Dan yang ketiga adalah apa yang dia minum makan ini yanfa, bermanfaat untuk doror yang sedang menimpanya. Kalau tidak manfaat, maka gak boleh tetap. Contohnya khamar. Orang kehausan, khawatir mati kehausan, minum khamar makin jadi. Bukan hilang haus, yang makin kehausan. Sehingga gak boleh. Karena tidak manfaat. Yang ketiga syarat adalah harus ada manfaat. Sehingga tadi saya contohkan tadi apa? Bukan minum, tapi keselak. Kalau keselak kan masih mungkin dorong pakai amat. Tapi kalau minum, gak bisa. Kalau kehausan, gak boleh. Kalau kata beliau rahimahullah ta'ala, as-salis yang ketiga, al-wasaku atau al-wasku bisukun isin situ nasa'an nabawiyan, 60 sa' nabawi, fayakunu 300 sa' sehingga totalnya 300 sa'. Ini akan kita rahimah rahimakumullah kita baca malam ini sebagai mukaddimah yang memulai majlis kita insyaallah. Fadhlu barakatikum. Subhanallahi wa bihamdihi.